bila kau jatuh bangun lagi. Genggam tanganku menyerah bukan jawabannya menuju hidup yang lebih baik. Oh, oh, menuju hidup yang lebih baik. Tanpa bertanya, berjuang tanpa berpikir untuk menyerah. Bila kau sedih senyum lagi dan jalani hidup menyerah bukan jawaban. Hidup yang lebih baik. Oh, oh, menuju hidup yang lebih baik. Oh, waktu berhentilah. Aku harus siapkan hati. Jatuh bangun lagi bila kau sedih.